الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة المتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم لا علم إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. Mari kita lanjutkan kajian kita tentang hadis-hadis di Sahih Muslim. Pembahasan kita pada bab yang ke-16, yaitu khisalul fitrah. Khisalul fitrah, yakni sifat-sifat fitrah atau hal-hal yang menjadikan yaitu merupakan fitrah. Kita bagi kepada dua sisi. Yang pertama, kita membaca hadis dulu sampai habis. Kemudian dalam pertemuan berikutnya kita akan mempelajari rinci dari hukum-hukum yang ada di dalamnya. Hadis 596. Hadatsana Abu Bakr ibn Abi Syaibah wa Amru An-Naqid wa Zuhair ibn Harb jami'an an Sufyan. Qala Abu Bakr hadatsana Ibn Uyainah an Al-Zahri an Az-Zuhri an Sa'id ibn Musayyib an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-fitratu khamsun أو خمس من الفطرة: الختان والاستحداث وتقليم الأظفار ونفث الإبط وقص الشارب. Dengan sanadnya kepada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda: الفطرة يعني fitrah itu خمس adalah ada lima, atau ada khamsun minal fitrah, ada lima hal dia merupakan dari fitrah. Apa itu al-khitan? Yaitu berkhitan. Wal-istihdad, istihdad adalah mencukur bulu kemaluan. Wataqlimul adfar, itu memotong kuku. Wanatful ibti, wanatful ibti, itu natful ibti, mencabut bulu ketiak. Waqashush syarib, yang kelima adalah qas, yaitu memotong. Asy-syarib adalah kumis, memotong kumis. Di sini ada lima. Yang pertama khitan, yang kedua mencukur bulu-bulu yang ada di kemaluan, di sekitar kemaluan, kemudian memotong kuku, dan yang keempat adalah natful ibti, yaitu mencabut bulu ketiak. Dan yang kelima adalah qasus syarib, memotong kumis. Hadis berikutnya 597. Haddatsani Abu Thahir wa Harmalatu ibnu Yahya qala akhbarana ibnu Wahb qala akhbarani Yunus an ibnu Shihab an Abi Sa'id al-Khudri An Abi Sa'id ibn Musayyab atau Musayyib an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an Sa'id ibn Musayyib an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala al-fitratu khamsun, fitrah itu ada lima. Al-ikhtitan, yaitu berkhitan. Wal-istihdad, mencukur bulu yang ada di sekitar kemaluan. Waqashush syarib, memotong kumis. Wa taqlimul adfar, yani memotong kuku. Wa natful ibti, yaitu mencabut bulu ketiak. Perbedaannya pertama adalah khitan, di sini ada disebutkan ikhtitan. Hadis nomor 598. Haddatsana Yahya bin Yahya wa Qutaibah bin Sa'id kilahuma an Ja'far qala Yahya akhbarana Ja'far bin Sulaiman an Abi Imran al-Jawni عن أنس بن مالك قال قال أنس وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40 ليلة. Dengan sanadnya kepada Anas bin Malik, bahwasanya Anas bin Malik mengatakan uqita lana, diberikan waktu bagi kami. Ini dalam bentuk fi'il bina'al majhul. Ini siapa yang menetapkan waktunya? Ya, ini adalah Rasulullah. Hadis ini adalah hadis mauquf, yaitu mauquf apa? Hadis yaitu perkataan sahabat. Akan tetapi ini dalam hukum, dihukum dengan hukum marfu', yaitu diangkat kepada Nabi. Kenapa? Dia dalam bentuk bina majhul, yakni yang memerintahkan, yang pelakunya disamarkan, dihilangkan. Ya, sama dengan umirna, nuhina, kami dilarang. Kami diperintahkan, umirna, nuhina, kami dilarang. Siapa yang memerintahnya? Tentu Rasulullah. Siapa yang melarangnya? Tentu Rasulullah. Begitu juga dengan uqaitalana, ya, diberikan waktu bagi kami. Fi, di dalam qashasyarib, memotong kumis. Wa taqlimil adfar, di dalam memotong kuku. Wa natfil ibti, dan mencabut bulu ketiak. Halqal anah, mencukur anah, yakni bulu kemaluan. Alla natruka akthar min 40 lailah, agar kita tidak membiarkannya lebih dari 40 malam, yakni 40 hari. Jadi maksudnya di sini bahwa kalaupun misalkan belum, karena sibuk sekali, ya, kuku nggak sempat dipotong, kumis nggak sempat dirapikan, ya, bulu ketiak nggak sempat dicabut, kemudian bulu kemaluan tidak sempat dicukur, ya. Maksimal-maksimalnya adalah 40 hari. Ya. Ini bukan berarti biar 40 hari dulu baru dipotong, tidak. Ya, dipotong sesuai dengan keperluan. Udah panjang dipotong. Walaupun belum sampai 40 hari. Tapi kalau kesibuk-sibuknya orang, ya, maka hendaklah jangan lewat dari 40 hari. Maka kalau begitu enggak ada yang istilahnya kumis panjang yang enggak dipotong-potong sama sekali. Apalagi ya, panjang bisa. Kemudian tidak juga dengan kuku yang panjang, ya. Dibiarkan panjang. Malahan ada kukunya panjang, apa keluk-keluk, ya, mutar berkeriting. Nah ini nggak boleh melewati dari 40 hari. Baik, kita lanjutkan hadis 599. Wa haddatsana Muhammad ibn al-Muthanna qala haddatsana Yahya ya'ni ibn Sa'id ha wa haddatsana ibn Numair qala haddatsana Abi jami'an an Ubaidillah an Nafi' an ibn Umar an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala uhfu ash-shawarib wa u'fu al-liha احف الشوارب واعف اللحى احف الشوارب واعف اللحى احف يعني potonglah dari pangkalnya pangkal potonglah dari pangkalnya واعف اللحى maafkanlah jenggot yakni kumis dipotong dari pangkalnya dan jenggotnya dimaafkan. Ya, dimaafkan yaitu tidak diawai-awai. Ya, dibiarkan begitu saja. Baik. Hadis 600 wa haddatsanahu Qutaibah bin Sa'id عن مالك بن أنس عن أبي بكر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بعفاء الشوارب وعفاء اللحية أنه أمر بإحفاء الشوارب وعفاء اللحية يا jangan kebalik dari ابن عمر dari النبي صلى الله عليه وسلم dia mengatakan bahwasanya Nabi memerintahkan untuk memotong kumis dari pangkal apa kumis bukan jenggot wa i'fa'il lihya membiarkan jenggot jangan dibalik ya bedanya huruf daripada ihfa dengan i'fa dalam huruf ha dengan ain. Ya, dibalik ditaruhnya di depan nih. I'fa syawarib. Akhirnya oh kalau begitu dipanjangkan kumis, dibiarkan kumis jangan diawai-awai. Ya. Kemudian ihfa syawarib, ihfa lihya, oh berarti kita disuruh untuk memotongnya. Nah, kan gitu kan. Ini enggak kebalik tuh. Ya, kumis dipotong jenggot dibiarkan dan jaraknya hanya beberapa senti ya berlakuannya sangat berbeda. Hadis 601 haddatsana Sahl bin Utsman qala haddatsana Yazid bin Zuraij an Umar bin Muhammad قال حدثنا نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالف المشركين سلسلة orang-orang musyrikin أحف الشوارب وأوف اللحى يعني potonglah kumis dan auful liha biarkan jenggot itu tumbuh. Hadis 602 Hadatsana Abu Bakar ibn Ishaq qala akhbarana ibn Abi Maryam qala akhbarana Muhammad bin Ja'far qala akhbarana Al-Ala ibn Abdurrahman ibn Ya'qub maula al-Huraqah عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جز الشوارب وأرخ اللحى خالف المجوس جزء الشوارب يعني بطن قميص وأرخ اللحى بيركن جنغوت خالف المجوس سلسلة orang-orang majusi. Baik. Kemudian hadis 613. حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة والزهير بن حرب قالوا حدثنا وكيع عن زكريا ابن أبي زائدة عن مصعب ابن شيبة عن طلق بن حبيب عن عبد الله بن زبير عن عبد الله بن زبير عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة قص الشارب وعفاء اللحية والسواك والاستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء. قال زكريا قال مسعد ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. زاد قتيبة قال وكيع انتقاص الماء يعني الاستنجاء. Dengan sanadnya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 10 yang merupakan fitrah. Yang pertama adalah memotong kumis. Yang kedua adalah memaafkan jenggot, yakni membiarkan dia tumbuh. Yang ketiga wasiwak, bersiwak yang telah kita pelajari sebelumnya, yaitu membersihkan gigi dan mulut. Wa al istinshaqul ma, istinshaqul ma menghirupkan air ke hidung. Wa qasul adfar, memotong kuku. Wa ghaslul barajim, mencuci lipatan-lipatan tangan ini. Ya. Wa natful ibti, yakni mencabut bulu ketiak. Wa halqul anah, mencukur bulu kemaluan. Wa intiqasul ma, intiqasul ma artinya adalah beristinja. Qala Zakaria, qala Mus'am, wa nasitul ashirah. Aku lupa dengan yang ke-10. Illa an takuna al-madmadah. Kecuali dia itu adalah madmadah, yakni berkumur-kumur. Ya. Ditambah oleh Qutaibah, dia mengatakan, Waqi' berkata, intiqasul ma, yakni istinja. Yani intiqasul ma itu artinya beristinja, beristinja dari buang air besar dan buang air kecil. Ya. Kemudian hadis berikutnya, hadis yang terakhir, 604, حدثنا أبو كريب قال أخبرني ابن أبي زائدة عن أبيه عن مصعب ابن شيبة في هذا الإسناد مثله غير أنه قال قال أبو ونسيت العاشرة. Dengan sanadnya yang seperti sebelumnya, hanya saja di situ terjadi perubahan, yaitu perkataan qala abu, bapaknya mengatakan wa nasitul ashir, aku lupa dengan yang kelima. Ini menunjukkan bahwa ulama dahulu betul-betul dia jelaskan. Kalau lupa ya dia lupa. Ya. Dan ini juga menunjukkan bahwa ya Allah, hukum asal di dalam meriwayatkan hadis sesuai dengan lafaz yang ada. Jadi di sini ada 10. Dan sebelumnya dikatakan ada 5. Ya. Dan insyaAllah pada pertemuan berikutnya kita akan menjelaskan ahkam, hukum-hukum yang ada di dalamnya. Wallahu ta'ala alam, karena saya ada safar keluar kota pada pagi ini, kita cukup saja di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.